sing ngatur. Sopo wae bapak lilo, mung sarate kudu wis kerja. Genduk-genduk ojo wedi yondo, coba susu kowe mesti payu. Nuwun wae marang Gusti, muga-muga enggal dibari. Sing ngatur sapa wae.